Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala, para jamaah, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Riyadhul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam bahasan tentang pelajaran kita di sore hari ini, yaitu kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan sore hari ini kita akan meneruskan bahasan kita, yaitu pada bab yang ke-37 di hadis nomor 50. Kita masih akan menjelaskan tentang hadis Jibril yang kemarin telah kita jelaskan sebagiannya dalam hadis ini. Dan sebelum kita menjelaskan bab ke-37 dan hadis ke-50, itu bagian-bagian yang belum dijelaskan, saya ingin mengingatkan bahwa kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram salah satu bulan yang punya keutamaan. Salah satu keutamaan bulan Muharram, karena bulan Muharram ini salah satu bulan yang dikenal dengan bulan haram, yaitu diharamkan perang di bulan tersebut. Juga salah satunya di mana orang yang melakukan dosa pada bulan-bulan haram, maka itu dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala telah menjelaskan pada surah yang ke-9, yaitu ayat yang ke-36. Inna idatasyuhuri indallahi 12 asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Kita tahu dalam setahun ada 12 bulan. Jadi ini sudah merupakan ketetapan Allah secara kauni. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Dan dalam setiap bulannya, dalam penghitungan Hijriah, 29 atau 30. Jadi dalam penghitungan Hijriah, itu tidak ada bulan yang hitungannya 31 seperti dalam hitungan Masehi. Jadi ada 29 atau 30. Nabi SAW mengatakan asyahru hakada wa hakada. Jadi bulan itu 29 atau 30. Dalam setahun itu ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram, bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan bergandengan atau berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya. Jadi itu bergandengan dan menyendiri satu, yaitu Rajab, Baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu bulan di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Ya, dengan Sya'ban. Nah, bulan-bulan ini bulan diharamkan, salah satunya adalah kita berperang. Artinya tidak boleh mengawali perang. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan ke-11 ya. Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dan Muharram adalah bulan ke-1 dalam penghitungan Hijriah. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan ke-1 ya. Sedangkan Rajab adalah pertengahan. Ya, mungkin nama-nama bulan ada yang tahu, ada yang tidak, mungkin di antara kita ya, termasuk antum yang hadir di sini, ada yang tahunya ada nama bulan itu istilah Sunda atau istilah Jawa ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, itu bulan kita ya. Kalau dalam bulan kita, mungkin ini di dataran Jawa, baik Sunda atau yang berbahasa Sunda atau bahasa Jawa, itu biasanya menamakan bulan apa? Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud ya. Terus apa? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Hah? Syawal, bukan? Rajab, Rajab, Rawah ya. Sya'ban dinamai apa? Rawah. Jumadil Akhir ya, kalau bukan Jumadil Akhir ya. Ya. Hafid, Haji gitu. Itu dalam istilah kita orang Sunda ya. Nah, ini hanya untuk mengingatkan aja. Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, salah satunya para ulama mengatakan bahwa Allah mengutamakan di antara manusia, yaitu para nabi dan para rasul. Para rasul ini kan pilihan Allah di antara manusia. Lalu Allah Ta'ala memilih di antara para nabi ada ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 dari ulul azmi. Dan Allah memilih dari ulul azmi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah selalu memilih itu yang terbaiknya. Dan Allah memilih dari umat manusia selain para nabi, yaitu umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat Islam itu umat pilihan, baik di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat nanti umat Islam itu menjadi manusia yang pertama masuk surga. Nahnul akhirun sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah manusia yang akhir tapi terdahulu nanti yaumal qiyamah. Ya. Kemudian dari umat Muhammad, dari umat Nabi Hasalam yang merupakan pilihan adalah para sahabat. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan sebaik-baik umat dari para sahabat maka adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian yang ikut perang Badar. Kemudian yang ikut perang Uhud, Muhajir, Ansor. Jadi selalu ada pilihan. Dan di antara bulan-bulan ada pilihan, yaitu 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini dipilih dalam setahun. Dan bulan Muharram adalah yang terbaik ya, dari yang 4. Karena dinamakan Syahrullahi Muharram. Jadi bulan Allah didopatkan kepada Allah. Dan bulan Muharram yang terbaik sebelah setelah bulan Ramadan. Jadi bulan Muharram yang terbaik setelah bulan Ramadan. Ya. Tempat terbaik Mekah Mukarramah, Madinah Munawarah, Masjidil Aqsa. Itu tempat pilihan yang Allah Ta'ala pilih, yang punya keutamaan jika orang beribadah di tempat-tempat tersebut. Nah, terakhir karena kita akan menjelaskan hadis yang terpenting saja, bahwa di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk melakukan puasa yang sangat penting yang dinamakan puasa Asyura. Itu puasa pada hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Jadi puasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Dan hadis-hadis seputar puasa Asyura adalah sahih. Dan keutamaannya menghapus dosa setahun yang telah lalu. Jadi keutamaannya menghapus dosa setahun yang telah lalu. Itu puasa Asyura. Kemudian puasa Asyura ini dari hadis-hadis yang ada, tidak saya bacakan tapi ini kesimpulan, hukum asal puasa Asyura itu adalah dilakukan oleh kaum jahiliyah dan dilakukan juga oleh orang Yahudi. Jadi puasa Asyura itu diamalkan oleh umat sebelum kita. Orang-orang jahiliyah suka melakukan puasa Asyura. Jadi puasa di hari ke-10. Kemudian puasa Asyura di awal-awal itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan diwajibkan puasa Ramadan, maka jadilah puasa Asyura itu menjadi sunnah. Dan yang wajib adalah puasa Ramadan. Lalu bagaimana kita puasa Asyura? Puasa Asyura itu ada 3 cara. Jadi ada 3 tingkatan puasa Asyura. Tingkatan yang pertama atau cara yang pertama adalah menghususkan di hari ke-10-nya. Jadi puasanya hanya di hari ke-10-nya. Yang kedua, disertai pada hari yang ke-9. Dengan hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, kalau aku hidup di tahun depan, aku akan puasa di hari ke-9-nya. Maka dianjurkan puasa di hari ke-9. Berarti 9, 10. Dan tingkatan yang ketiga, yaitu sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Dengan riwayat, sum yauman qoblahu wa sum yauman ba'dahu. Di mana ada hadis yang berbunyi, saumlah sehari sebelumnya dan saumlah sehari setelahnya. Berarti puasanya 9, 10, 11. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa disertai 2 hari, tanggal 9, salah satu hikmahnya menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi kaum jahiliyah yang mereka puasa, tapi bagi kita puasanya ditambah 9. Dan jika puasa setelahnya sehari lagi, Maka sebagian para ulama mengatakan ablag fi mukhalafah itu lebih kuat dari sisi menyelisihi ahlul kitab. Nah, yang terakhir, pada bulan Muharram ini juga harus diperhatikan ada dua bid'ah. Ada dua penyimpangan yang itu muncul masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah yang pertama atau penyimpangan yang pertama berkaitan dengan Asyura, yaitu hari ke-10 dijadikan Yaumu Huznin, yakni Yaumu Hazn, hari kesedihan, hari berkabung, yaitu hari yang di situ dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, di mana mereka itu menjadikan hari itu hari berkabung karena di hari itu wafatnya Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka melakukan apa yang dinamakan niyahah. Niyahah itu bentuk ratapan kepada yang meninggal dunia dengan cara menangis histeris atau mengangkat suara keras atau melukai diri, bisa menyayat-nyayat kepalanya, kemudian bisa merobek-robek bajunya, mencakar-cakar mukanya, melukai. Dan itu tentunya udah banyak ya. Setidaknya orang paling tidak gini-gini, ya Husain ya, semisal seperti itu. Yang kedua, bidah yang dilakukan oleh lawan orang-orang Rafidhah, yaitu kaum Nasibi, Nasibiyun, orang-orang yang benci kepada Ahlul Bait, bahkan mengkafirkan Ahlul Bait. Di balik mereka menjadikan Yaum Asyura Yaumul Farhi, hari Asyura itu hari kegembiraan. Jadi dijadikan hari Id gitu, hari gembira. Nah, dengan apa? Dengan ya tentunya bentuk-bentuk ekspresi yang gembira, seperti kalau dulu ya, atau mungkin sekarang berdandan, bersolek menggunakan celak gitu ya. Kemudian ya seperti membuat makanan-makanan yang khusus di mana hari itu dinamakan hari kegembiraan. Ya. Dan di kita kan juga ada yang dinamakan bubur syura gitu ya. Nah, itu lawan dari itu. Maka ahli sunnah wal jamaah itu hari ke-10 Asyura itu dengan ibadah yaitu puasa. Ya, dengan ibadah yaitu puasa, tidak ada yang lainnya. Nah, ini salah satu ya hal yang harus kita pahami dari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, yang terkadang tentunya bukan agama kita tapi masuk jadi bagian ritual sebagian kaum muslimin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan meneruskan hadis Jibril ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis Jibril sekedar menyampaikan untuk tahu kita sama-sama. Hadis Jibril itu dimuat oleh Imam Nawawi dalam 40 hadis ya. Itu di nomor 2 kitab Arba'un Nawawiyah. Jadi hadis nomor 2 dalam kitab Arba'un Nawawiyah. Hadisnya nomor 2. Dan Imam Muslim memasukkannya di hadis pertama dalam Kitabul Iman. Bab wajibnya beriman kepada takdir. Ya. Imam Bukhari mencantumkan pada bab yang ke-37 hadis nomor 50, yaitu menjelaskan tentang penjelasan pertanyaan Jibril alaihi salam. Jadi pertanyaan Jibril alaihi salam. Ya. Hadis Jibril itu kan 4 pertanyaan malaikat Jibril. Pertanyaan malaikat Jibril itu berkaitan dengan inti agama kita, Jadi berkaitan dengan pokok-pokok agama kita, atau dikenal dengan maratibuddin, yaitu menjelaskan tentang tingkatan agama. Jadi menjelaskan tentang tingkatan agama. Ya, kita jelaskan saja kembali. Malaikat Jibril itu bertanya 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, di mana Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, habarkan kepadaku tentang Islam. Qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itu zakat wa shaum ramadan wa tahajjul bait liman istata'a ilahi sabila. Jadi beliau menjawab, Islam adalah rukun Islam yang 5. Ya, insyaallah kita dari sejak TK udah diajari ya, rukun Islam 5. Lalu malaikat Jibril berkata, "Shadaqta." Benar engkau wahai Muhammad. Sehingga para sahabat berkata, "Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kita heran katanya. Ini orang bertanya tapi membetulkan ya terhadap jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Qala ya Muhammad akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, habarkan kepadaku tentang iman. "Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi." Lalu malaikat Jibril bertanya, "Habarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman." Maka Nabi SAW menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, baik takdir yang baik atau yang jelek." Lalu beliau mengatakan, Jibril itu, "Shadaqta." Pak Jibna yas'alu wa yusaddiqu. Kami pun heran, dia bertanya dan membenarkan. "Qala akhbirni anil ihsan." Lalu Nabi SAW ditanya, "Apa itu ihsan?" "Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Apa itu ihsan? Maka Nabi SAW mengatakan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lalu Nabi SAW ditanya, "Akhbirni anil matasa'ah." Lalu Nabi SAW ditanya, "Habarkan kepadaku kapan hari kiamat." Jadi Nabi SAW ditanya, "Kapan hari kiamat?" Maka Nabi SAW menjawab di saat itu, "Mal mas'ulu bi'alami minasail." Maka Nabi SAW menjawab, artinya tidak menjawab, dalam arti tidak menjawab apa yang ditanyakan. Tapi beliau mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi SAW tidak menghabarkan kapan akan hari kiamat. Dan Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat dalam beberapa hadis, itu minimalnya ditanya 2 kali Nabi SAW tentang hari kiamat. Yang pertama ditanya sama malaikat Jibril ini. Yang kedua ditanya oleh sahabat. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Wahai baginda Rasulullah, kapan hari kiamat?" Faqala Nabi SAW, "Ma'adadda." "Apa yang kau sediakan," katanya, "persiapkan untuk hari kiamat?" Engkau bertanya hari kiamat. Faqala, "La ghairu anni uhibbuk." Okamakola, beliau mengatakan atau sahabat ini mengatakan, ya tidak ada apa, tidak punya apa-apa katanya, selain aku mencintaimu. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kedua kali Nabi SAW, dua kali ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak menyebutkan kapannya. Jadi tidak menyebutkan kapannya. Tapi beliau memberikan sesuatu yang paling perlu. Itu apa? Mempersiapkan diri atau mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, yaitu amal soleh. Nah, lalu malaikat Jibril berkata, akhbirni an asyratiha, habarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Qala idza walatil amatu rabbataha, apabila tuan telah melahirkan budaknya. Jadi apabila tuan telah melahirkan budaknya. Di sini banyak takwil. Tafsir para ulama ada yang mengatakan di sini menunjukkan akan terjadinya kemenangan-kemenangan Islam. Artinya akan banyak negara-negara yang dimerdekakan oleh umat Islam, sehingga ya nanti akan banyak tawanan-tawanan perang berupa wanita yang dinikahi oleh kaum muslimin. Dan tentunya di situ anaknya, anak yang disebutkan ya sebagai anak dari budak. Yang kedua, dan ini berbahaya, kalau yang pertama ya bukan satu bahaya, itu kebahagiaannya. Dimana yang kedua ini, para ulama mengatakan bahwa ciri-ciri hari kiamat ini adalah berkaitan dengan banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi akan ada orang-orang yang memberlakukan ya kepada orang tua layaknya budak gitu. Jadi banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, seolah-olah ya mertua apa orang tua itu disuruh jadi pembantu gitu. Orang tua itu ya seolah-olah dijadikan seorang budak. Dan ini sesuatu yang buruk tentunya. Tapi mungkin hari ini udah banyak. Kemudian wa idza tatawwala ru'atul ibilil buhmu bil bunyan. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan jika gembala-gembala yang bisu yang berkulit hitam dan gembala-gembala pengembala-gembala yang dalam riwayat yang lain ru'at nyeker, artinya yang tidak bersandal, nanti berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi. Nah, ini isi hadis. Jadi isi hadis yang dinamakan hadis Jibril. Hadis Jibril ini menjelaskan tentang marotibuddin, yaitu tingkatan agama. Marotibuddin, tingkatan agama. Nah, kita akan jelaskan sekilas hadis ini. Kemarin sudah dijelaskan dari sisi istimbat tentang adab belajar ya. Dan itu pun sebagian kita bahas. Nah, sekarang kita akan jelaskan hadis ini karena hadis ini penting sekali. Hadis ini dikatakan oleh para ulama ummus sunnah, kalfatihati umul Quran. Para ulama berpendapat hadis Jibril dinamakan ummus sunnah, yaitu induknya hadis. Jadi sebagai pokok hadis. Sebagaimana surah Al-Fatihah itu dinamakan umul Quran atau umul kitab, induknya Quran. Kenapa Al-Fatihah dinamakan umul kitab? Karena global Al-Quran itu termaktub atau tercantum dalam surah Al-Fatihah. Jadi global isi Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Global isi Al-Quran kan yang paling pertama intinya tauhid, intinya iman, ya, khobar tentang Allah. Dan di sini telah menjelaskan tauhid rububiyah ada, tauhid uluhiyah ada, tauhid asma wa sifat ada. Tauhid uluhiyahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid rububiyahnya rabbul alamin, maliki yaumiddin. Tauhid asma wa sifat ar-rahman ar-rahim. Jadi ada dalam surah Fatihah itu tiga tauhid, sudah tercantum semuanya. Kemudian di dalamnya terdapat tentang nubuah, tentang kenabian. Maka jelas ya di situ ihdinash shiratal mustaqim. Ketika kita diperintahkan atau berdoa, ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan kenabian. Jalan yang ditempuh Rasul. Karena dalam ayat yang lain apa? Siapa yang diberi nikmat? Hah? Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladziina an'ama Allahu minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada'i washolihin. Ya. Awamir wa nawahi, perintah dan larangan, ya termaktub juga dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, hadis Jibril juga berbicara tentang pokok-pokok tentang Islam yang dimuat dalam hadis. Jadi terdapat pokok-pokok Islam, bahkan semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama dan hadis-hadis yang ada itu kembali kepada hadis Jibril. Jadi masalahnya itu kembali kepada hadis Jibril. Maka dinamakan ummu sunnah, yaitu induknya sunnah. Ya. Nah, dalam hadis Jibril ini menjelaskan maratibuddin, yaitu tingkatan agama. Jadi maratibuddin tingkatan agama. Di mana disebutkan di sini tingkatan agama itu salasah ada tiga. Jadi ada tiga di sini. Islam, iman, ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Ya, jadi Islam, iman, ihsan. Dalam ungkapan para ulama, kullu mu'min muslim, wa laisa kullu muslim mu'min, kullu muhsinin mu'minun, wa laisa kullu mu'minin muhsinun. Jadi tiga tingkatan. Ini kita hafal dan nanti kita jelaskan. Islam, iman, ihsan. Derajat yang paling tinggi adalah derajat apa? Ihsan. Derajat di bawahnya adalah derajat apa? Iman. Derajat di bawahnya adalah derajat apa? Islam. Maka kita katakan kullu mu'minin muslimun. Setiap mukmin adalah muslim. Tapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Setiap muhsin adalah mukmin. Tapi tidak setiap mukmin adalah muhsin. Jadi setiap mukmin adalah muhsin. Ya. Itu yang dimaksud tingkatan. Jadi tingkatan din, Islam, iman, ihsan. Hal ini ketika tiga perkara ini disebutkan dalam kalimat berbarengan. Jadi dalam kalimat apa? Berbarengan. Islam, Islam, ihsan. Tapi apabila disebutkan menyendiri, ya Islam, ya iman, ya iman, ihsan, ya iman, Islam, ya Islam, iman, dan ihsan, iman, Islam. Kalau tiga kalimat ini disebutkan menyendiri, kalau orang mengatakan dia muslim, bukan berarti tidak beriman dan tidak ihsan. Hanya ketika disebutkan tingkatan ini, maka menjadi beda. Kenapa? Karena Islam ketika disebutkan bergandengan bertiga, maka Islam itu identik dengan amal zahir. Dan iman identik dengan amal batin. Dan ihsan adalah berupa kesempurnaan dari semua itu. Jadi kesempurnaan dari semua itu. Ya, jadi kesempurnaan dari semua itu. Nah sekarang kita akan jelaskan perinciannya. Islam dari sisi bahasa adalah istislam wal inqiyad. Ya. Islam dari sisi bahasa adalah tunduk dan patuh itu. Tunduk, patuh, menyerah. Jadi tunduk, patuh, menyerah itu dari sisi makna lugawi. Dari tinjau dari sisi makna bahasa, maka Islam adalah maknanya apa? Istislam. Yang artinya adalah tunduk dan patuh. Ya. Dalam definisi syar'i, Islam adalah dikatakan oleh para ulama, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaa'ah. Ya. Jadi Islam dari sisi makna lugawi tadi, bimana istislam walingkiat, yang artinya tunduk dan apa? Patuh. Dari sisi makna syar'i, mana secara syar'i apa itu Islam? Lillahi bitauhid walingkiatulahu bitaa'ah, yaitu tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan cara mentaatinya. Artinya di sini istislam bi awamirihi, tunduk kepada perintahnya, maka itu adalah makna Islam dari sisi apa? Syar'i. Dan sisi Islam dari makna syar'i ini digambarkan tentunya dalam kalimat syahadatainnya, gitu kan. Jadi dalam dua kalimat apa? Syahadatain, yang merupakan pokok dari rukun Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, maka ini gambaran istislam bitauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah inqiyadu lahu bita'ah. Ya, jadi tunduk kepada Allah dengan taat. Itu adalah makna hakikat apa? Islam. Kemudian yang kedua, Islam. Dan hakikat istislam dibagi oleh para ulama ada Islamul 'am, ada Islamul khas. Jadi Islam umum, ada Islam khusus. Ya. Dan di sini ditinjau dari dua sisi ya, maksud Islam umum dengan Islam khusus. Yang pertama, bahwa yang dimaksud Islam umum, bahwa seluruh nabi agamanya satu, yaitu Islam. Maka ini yang dimaksud dengan Islam umum. Karena para nabi mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa umirtu an akuna minal muslimin wa sabiha Ibrahim wa bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ini dinamakan dengan Islam umum. Anana ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu berada dalam agama yang satu, yaitu Islam. Sedangkan yang kedua adalah Islamul khasah, Islam yang khusus. Maksudnya adalah din alladzi ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syara'ihi wa bi ahkamihi. Sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan Islam khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dengan syariat-syariat yang baru, yang datang dengan syariat-syariat yang khusus, yang menjadi penyempurna kepada syariat sebelumnya dan menjadi penghapus kepada seluruh syariat sebelumnya. Maka inilah dalam makna inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairul islami dina falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya. Ya, ini dari sisi makna Islam. Jadi kita tahu bahwa seluruh agama para nabi satu itu apa? Islam. Kemudian yang kedua, maksud Islam umum, Islam khusus. Islam umum artinya adalah istislam jami'u makhlukatillah li amrillahi al-kauni. Yang pertama, yang dimaksud Islam yang umum adalah tunduknya seluruh makhluk Allah kepada ketetapan Allah secara kauni. Jadi tidak ada makhluk yang durhaka kepada Allah, tidak ada makhluk yang menentang ketetapan Allah secara kauni, perintah kauni. Dalam ayat walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan kepadanya tunduk yang di langit dan di bumi. Ya seperti matahari beredar di porosnya, bumi beredar di porosnya, bulan beredar di porosnya, malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam. Artinya ini semua ketetapan Allah. Dan makhluk-makhluk Allah itu tunduk secara kauni. Tidak ada yang menentang ketetapan Allah Ta'ala. Nah ini Islam kauni. Yang kedua, yang dinamakan Islamul khas. Itu apa? Istislam al-muti'in al-mu'minin lil amrillahi asyari. Yaitu tunduk dan patuhnya orang-orang yang taat, orang-orang beriman kepada perintah Allah secara syar'i. Yang dinamakan awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Ya. Ini dalam ayat bala man aslama wajhahu lillah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Ini salah istislam syar'i. Artinya secara syar'i. Ya. Kalau yang pertama dinamakan intirori karena keterpaksaan kan. Tau'an wa karaha, baik sadar ataupun tidak sadar, makhluk-makhluk itu taat kepada ketetapan Allah secara kauni. Kalau yang kedua itu istislam ikhtiari, ketundukan yang betul-betul pilihan atas seorang hamba kepada perintah Allah. Ya. Maka ini definisi Islam secara lugawi. Ya. Kemudian secara lugawi dan syar'i. Kemudian pahami pada poin pertama ini bahwa para ulama menyebutkan kalimat la yatahaqqaqul imanu illa bistislami lillah, yani istislamu lillah bi awamirihi. Dalam bahasan bagian ini dikatakan bahwa seseorang tidak akan diakui keimanannya, demikian juga tidak akan diakui keislamannya, sehingga terbukti pada orang itu istislam, ketundukan, ketaatan kepada hukum Allah secara syar'i. Maksudnya gini, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mengaku muslim, Kemudian orang mengaku mukmin, maka tidak diakui kebenaran keislamannya, kebenaran keimanannya, sehingga ada bukti istislam. Istislam itu ketundukan, kepatuhan, menerima, taat kepada ketetapan Allah secara syar'i. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa ila Rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Allah berfirman, hanyalah ucapan orang-orang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan diseru kepada Rasul untuk menetapkan hukum di antara mereka, mereka hanya berkata, kami mendengar dan kami apa? Maat ya. Jadi maksudnya gini, kalau para jamaah antum akan menetapkan hukum nih, Ustaz, apa hukumnya riba? Ya, bawa ke ayat wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Maka di saat itu juga dia meninggalkan riba. Maka itu istislam. Dia betul-betul istislam bahwa dia tahu ini larangan Allah. Nah, itu dari sisi makna istislam. Seorang wanita. Pak Ustaz, apa hukumnya wanita berjilbab menutup auratnya? Imam menutup semuanya atau mengecualikan muka dan telapak tangan? Itu batasan yang disepakati. Maka ketika dia dibacakan ayat surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakan li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-ayah. Maka di saat itu juga, kalau dia belum beli jilbab dan tidak punya, berarti ada gordeng, ada kain sarung, ada apa saja, dia mesti menggunakannya sebagai alat untuk menutup auratnya, dan itu adalah bentuk istislam. Ya, bentuk istislam. Bentuk bahwa dia itu betul-betul tunduk kepada perintah Allah. Contoh yang ketiga. Apa hukumnya homer? Ya, jangan ditanya kalau narkoba. Ya, sebab narkoba itu puluhan lipat bahayanya dan rusaknya dari apa? Homer. Bacakan berbagai ayat. Maka di saat itu juga, itu orang-orang Muhajir dan Ansor ya, menjadikan kota Mekah dan menjadikan kota Madinah di saat itu menjadi tempat yang banjir bagian dari homer gitu. Kenapa? Karena mereka istislam, mereka tunduk ya. Dan ini gambaran istislam ya. Bimakna lugawi syar'i. Karena keislaman seorang tidak ada ku sehingga bentuk istislam. Istislam. Ya. Hatta kalaupun belum sependapat ya, maaf ya. Kalau banyak yang belum sependapat baik pendengar ataupun pemirsa. Celana di atas mata kaki ya. Ketika kita dengar ma'asfala ka'baini papinnar. Setiap kain yang melewati mata kaki disentuh api neraka. Maka dengan cepat orang itu mencari tukang jahit, meminta untuk memotong kain yang melebihi mata kaki. Itu adalah bentuk istislam kepada sabda baginda Rasulullah. Karena ini adalah mana Islam. Islam istislam lillah. Ini dari sisi makna lugawi, makna syar'i, hakikat Islam. Karena Islam itu istislamu lillahi bitauhid wan inqiyadulahu bitaah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi masyajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan Islam itu dengan lima rukun. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Dalam sebagian riwayat mendahulukan haji dari puasa. Jadi mendahulukan haji dari puasa. Tetapi mungkin yang paling diketahui kaum muslimin, puasa sebelum apa? Sebelum haji. Nah, lima rukun ini sesuatu yang urgen bagi seseorang. Ya, pertama, memahami kalimat syahadatain. Jadi memahami kalimat syahadatain. Saya akan sebutkan dengan cepat tentunya kalimat syahadatain. Kalimat syahadatul la ilaha illallah, setidaknya antum belajar lima perkara tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya, belajar di lain kesempatan sekarang tentunya, nanti di dalam pelajaran akidah. Orang yang mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mempelajari lima perkara. Pertama, ma'rifatu ma'naha. Tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu ada dua bagian. Menafikan, meniadakan, dan menetapkan. Kalimat la ilaha illallah ini bermakna kita mengingkari, menjauhi, berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah, lalu menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dalam bahasa Arabnya, la ma'budu bihaqqin illallah. Harus pakai tambah bihaqqinnya supaya lurus maknanya. Sebab kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dalam kenyataan kan ada Tuhan-Tuhan yang dianggap selain Allah, maka mesti bihaqqin. Hanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Yang kedua, ma'rifatu arkaniha, memahami rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah itu ada dua, penetapan, penafian, penafian, penetapan. Yang ketiga, ma'rifatu syurutiha, memahami syaratnya, yaitu ada tujuh syarat la ilaha illallah. Ya. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, kemudian sidku, mahabbah, ikhlas, tujuh. Yang keempat adalah ma'rifatu muktaboha, mengetahui konsekuensi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi dari kalimat la ilaha itu mesti ada dua, wala dan baro. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti ada wala. Apa itu wala? Loyalitas. Loyalitas kepada Allah, loyalitas kepada Rasul, loyalitas kepada orang-orang beriman. Loyalitas kepada syariat Islam, loyalitas kepada hukum Islam. Ini mesti. Baro, berlepas diri. Artinya berlepas diri dari kekafiran, kesyirikan, maksiat, penyimpangan, semuanya baro. Dan yang kelima, apa yang wajib bagi kita? Ma'rifatu nawaqidiha. Orang yang belajar kalimat la ilaha illallah itu pun harus tahu apa pembatal-pembatalnya. Sebagaimana antum belajar sholat, ada pembatalnya. Wudu, ada pembatalnya. Nah, bagaimana mungkin kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu kita tidak memahami apa pembatalnya? Maka Nabi SAW menjelaskan poin-poin penting. Kemudian yang kedua, sholat. Sholat menurut para ulama adalah amal zahir yang terpenting dalam syariat Islam. Dari sisi diwajibkannya dengan tanpa perantara itu. Allah langsung memanggil Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Dan ada satu kejadian yang dinamakan Isra dan Mi'raj itu ya. Isra, Mi'raj. Kemudian Mi'raj untuk menerima perintah apa? Salat. Dan salat yang wajib adalah lima waktu. Yang para ulama mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat ini bahaya gitu ya. Sehingga para sahabat mengatakan, tidak ada amalan katanya yang kami anggap kafir yang meninggalkannya selain sholat. Jadi ukuran terpenting bagi orang adalah sholat, tentang berkaitan dengan keimanan dan keislamannya. Ya, tentunya sholat dipahami kaifiahnya, rukun dan syaratnya. Kemudian setelah itu zakat, setelah itu puasa, setelah itu apa? Haji. Nah, dari rukun Islam yang 5, pahami kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, semua manusia tidak diakui keislaman sehingga mengucapkan kalimat syahadatain, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Dan orang mesti mengikrarkan sebagai hukum dunia, diakui keislaman dengan ikrar, kecuali orang yang bisu. Orang yang bisu cukup dia berisyarat bahwa dia masuk Islam. Tapi orang yang dia mampu berbicara tidak sah keislamannya sehingga mengikrarkan dengan lidahnya tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Tentang kalimat la ilaha illallah. Nah. Kemudian rukun yang 4, kesimpulannya apa? Jika ada orang yang mengingkari salah satu rukun yang 4, bahwa itu wajib, artinya dia mengatakan salah satu rukun yang 4 ini tidak wajib, dia mengatakan saya tidak mengatakan sholat itu wajib, saya tidak mengatakan zakat itu wajib, saya tidak mengatakan puasa itu wajib, saya tidak mengatakan haji itu wajib, maka ijma' dia adalah kafir. Jadi kalau orang mengingkari wajibnya, maka dia adalah apa? Kafir. Kemudian yang ketiga, jika orang meyakini rukun Islam yang 4, dia meyakini sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, maka sepakat ketika dia tidak melakukannya masuk kepada dosa. Jadi masuk kepada dosa. Tapi apakah dikeluarkan dari Islam atau enggak? Kalau orang mengaku muslim tapi tidak zakat, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, apa hukumnya? Maka para ulama jumhur meninjau bahwa kalau meninggalkan zakat, tidak menunaikan puasa, tidak menunaikan haji, selama mereka mengatakan puasa itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib, masih dikatakan muslim itu. Jadi masih dikatakan apa? Muslim. Jadi artinya masih diakui muslim. Tapi sepakat bahwa dia adalah dosa besar. Kurang imannya, kurang keislamannya. Nah, sholat. Nah, kalau meninggalkan sholat, maka di sini terdapat hadis-hadis yang begitu jelas ancaman pelakunya adalah kafir. Seperti hadis yang berbunyi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rasul amri al-islam wa umuduhu sholat. Jadi pokok urusan dalam Islam dan tiangnya adalah sholat. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-farqu baina syirki wal kufri as-salat. Jadi perbedaan antara mukmin syirik kufur adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya adalah kafir itu. Nah, dalam sejumlah hadis ini kebanyakan para ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in, kemudian para ulama hadis itu menganggap bahwa pelakunya adalah keluar dari Islam kalau orang itu tidak melakukan sholat 5 waktu. Ya, Nah, jadi kita tahu ini din agama kita ya. Din agama kita. Yang berkaitan dengan rukun Islam. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qada dan qadar. Jadi ini adalah 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada qada dan qadar. Ini iman. Ya. Iman. Ya. Kemudian iman ketika dibahas oleh para ulama isinya tidak jauh dari Islam ketika dibahas menyendiri. Kenapa? Karena iman itu qaulun wa amalun, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu ucapan dan perbuatan. Iman bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Maka yang disebutkan tadi yang 5 iman. Syahadatain masuk beriman kepada Allah, masuk beriman kepada Rasul. Dan yang 4-nya salat, zakat, puasa, haji, otomatis bahwa iman mengandung bagian dari amal. Karena iman digambarkan bagikan pohon. Maka masuk bagian yang tadi. Karena iman itu lalu ucapan dan perbuatan ketika disebutkan dengan kalimat yang global. Tapi ketika Nabi SAW mendefinisikan iman di sini, karena telah disebutkan Islam sebelumnya, maka beliau menyebutkan iman itu perkara batin, yaitu yang berkaitan dengan iman. Perkara-perkara yang berkaitan dengan batin, i'tiqad. Dan usulnya ada 6. Nah, beriman kepada Allah mencakup 4 poin. Beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada nama dan sifat Allah. Nah, ini beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman bahwa malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat itu berjasad. Disebutkan sifat-sifatnya mereka memiliki sayap-sayap yang besar. Malaikat ini memiliki sebagiannya ribuan sayap yang tidak diketahui berapa jumlah sayapnya. Malaikat ini punya pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan Allah. Ada malakul maut, ada malaikat menurun wahyu, ada malaikat yang menurunkan rizki, ada malaikat yang mencatat amal kebaikan yang akan meniup sangkakala, ada malaikat yang menghadiri pengajian-pengajian, ada malaikat yang bergantian dari malaikat malam dengan malaikat siang, bergantian di waktu asar dan di waktu subuh. Ini amal-amal malaikat ya. Kemudian malaikat juga mereka memiliki nama-nama yang disebutkan dalam hadis ya, seperti Israfil. Kemudian malaikat yang dinamakan malakul maut, yang dinamakan mungkar nakir dan yang lain. Nah, ini bagian yang kita wajib imani tentang malaikat. Nah, kemudian kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, satu bahwa kita mengimani Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Ada yang kita tahu namanya, ada yang kita tidak tahu namanya. Kita hanya dikasih tahu sedikit ya. Taurat, Jabur, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, dan Quran. Yang lainnya kita tidak tahu. Allah tidak ngasih tahu ya, nama-namanya. Ya. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Lalu Allah menjelaskan bagaimana? Allah mengatakan setiap umat ada Rasulnya. Lalu menyebutkan sebagian namanya dan menyebutkan sebagian jumlahnya. Tapi jumlahnya kita tidak tahu. Cuma yang diketahui 20 nabi. 25 apa? Nabi dan Rasul. Kemudian kita beriman bahwa para nabi itu makhluk seperti biasa. Tapi mereka punya kelebihan dari sisi mereka diberikan wahyu, kemudian mereka maksum dari dosa-dosa besar, maksum dari kesalahan. Dalam arti tidak akan kesalahannya mencacati tentang wahyu. Disebutkan ini para nabi. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Ya, beriman kepada hari kiamat mencakup apa? Beriman kepada ciri-cirinya, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada surga, beriman kepada neraka, beriman kepada arsatil kiamah, pokok-pokok yang ada di dalamnya. Yang keempat beriman kepada keenam beriman kepada takdir terakhir. Itu ada empat rukun. Beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada kitabah, beriman kepada masyiah, beriman kepada khalqu. Ini rincian iman itu. Wajib atas setiap mukmin mempelajari secara global tentang iman ini. Jadi antum wajib belajar tentang iman ini secara global. Tafsirnya fardhu kifayah. Ya, antum wajib belajar tentang iman. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan ihsan. Ihsan dalam makna lugawi ayatia ar-rajulu syai'a ala jamalin wal itqan. Yang dimaksud dengan ihsan dalam sisi bahasa, seseorang mendatangkan ataupun melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Itqan wal jaudah. Ya. Bahasa kita mungkin kalau kita melakukan sesuatu itu optimal. Itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu melakukan sesuatu optimal. Ya. Baik. Ya. Dan ihsan dalam makna syar'i yang dijelaskan dalam hakikat syar'i memiliki dua makna. Ihsan ma'a ibadillah. Dan yang kedua adalah al-ihsan fi ibadatillah. Ihsan yang dibahas dalam pembahasan Quran atau hadis, yang itu kita diperintahkan untuk berihsan, maka mencakup dua poin penting. Yang pertama, ihsan ma'a ibadillah, yaitu berbuat ihsan dengan sesama hamba. Yang kedua, ihsan fi ibadatillah, yaitu berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah. Jadi berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah. Dan yang dibahas dalam hadis ini bagian kedua. Bagaimana ihsan dengan manusia? Kesimpulannya, ihsan dengan manusia itu dengan tiga hal. Ya, kalau kita dikatakan berbuat baik sama manusia, bagaimana? Dengan tiga hal. Yang pertama, talaqatul wajhi wa bashatul wajhi inda liqa. Orang yang mampu ketika bertemu berseri cerah cemerlang, membahagiakan orang lain mukanya ketika ketemu. Ihsan dengan wajah. Yang kedua, ihsan itu adalah baldunada dalam bentuk sikap dermawan. Menolong dengan tenaga, menolong dengan lisan, menolong dengan harta. Maka ini ihsan. Nah. Yang kedua adalah kaful adza. Berbuat ihsan artinya orang tidak melakukan kezaliman. Tidak berbuat sesuatu yang menyakiti orang, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan suaminya. Ini ihsan. Ihsan dengan sesama manusia. Nah. Adapun yang kedua, ihsan fi ibadatillah. Ihsan dalam ibadah kepada Allah. Ihsan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, kesimpulannya, gambaran yang sederhananya, saya akan gambarkan dulu. Kalau antum ngajar nih, ada penilik. Atau dulu ada apa? Pengawas atau penilik ya. Atau ada mudir. Mudirnya ada di pintu. Antum ngajar, kira-kira akan gimana ngajarnya? Oh, pasti bahasanya dibaguskan, cara pendekatan ke anak dibaguskan. Kenapa? Karena muraqabah gitu. Ada yang muraqabah. Jadi dalam arti ihsan itu, di mana orang itu melakukan perintah sebaik mungkin, itu namanya ihsan. Namanya ihsan. Dan ihsan di sini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha kana katara. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah taala makan maqam musyahadah. Jadi ini tingkatan tertingginya. Tingkatan ihsan adalah maqam musyahadah. Di maksud maqam musyahadah, kita merasakan bahwa ibadah itu betul-betul Allah berada di hadapan kita. Seperti antum, seorang polisi, seorang tentara, ada panglimanya, pasti akan melakukan aktivitasnya sebaik mungkin. Kenapa? Karena ditongkrongin. Antum kerja, ada manajer. Antum di sekolah, ada kepala sekolah. Lihat ini. Maka ngajarnya dibaikan. Nah, ketika orang merasa makomnya seperti itu, maka orang akan berbuat ihsan. Sholatnya dibaikan, bacaannya dipanjangkan, khusyuk. Kenapa? Karena dia makomnya makom musyahadah. Makom musyahadah. Nah, martabat yang kedua adalah yang dinamakan makom muqarabah. Di mana orang itu merasakan takut di sini. Maqam muraqabah. Itu apa? Dia merasakan dilihat. Ya. Maka di bawahnya itu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah taala, ketika dinamakan ihsan, maka berarti orang itu melakukan kesempurnaan dalam iman. Melakukan kesempurnaan dalam Islam dari artinya apa? Menyempurnakan istislamnya, menyempurnakan imannya, menyempurnakan seluruh amalnya. Maka digambarkan dalam dua hadis diantaranya, ada hadis ida aslamal abdu fa ahsana islamahu. Seseorang hamba masuk Islam lalu membaikkan Islamnya. Maksudnya apa? Menyempurnakan ketaatannya. Idza tawaddu'al abdu fa ahsana wudu'ahu. Karena di sini mungkin orang wudu, ada wudu yang tidak ihsan. Tidak ihsan artinya bukan berarti tidak wudu, bukan berarti tidak melaksanakan rukun dan syarat, tapi tidak menyempurnakan. Contohnya apa? Dia telah wudu dengan 4 anggota badan dan sempurna, tapi tidak ihsan. Contohnya apa? Tidak baca bismillah, tidak berkumur-kumur dulu, tidak menghisap air ke hidung, tidak mencuci tangan, tidak dzikir setelahnya. Kemudian apa? Dia juga tidak merasakan khusyuk ketika dia melakukan ibadah itu. Maka itu tidak dalam darajat apa? Ihsan itu. Jadi tidak dalam darajat ihsan. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'anaka tarahu. Jadi makom yang pertama ini artinya martabat dan tingkatnya yang pertama ini yang menjadikan akan melakukan semua bentuk ketaatan sempurna. Kenapa? Karena ya merasakan hadirnya Allah. Dan di sini tingkatan kemuliaan. Maka disinilah Nabi Sallam mengatakan Islam, iman, ihsan. Dalam bahasa yang tadi, kullu mu'minin muslimun. Walaysa kullu muslimin mu'minun. Kullu muhsinin mu'minun. Walaysa kullu mu'minin muhsinun. Maka di sini diartikan ihsan akhassu minal Islam wal iman. Bahwa ihsan itu lebih khusus dari Islam dan iman. Wal imanu akhassu minal Islam, dan iman lebih khusus dari Islam. Ya. Maka inilah penjelasan hadis Jibril alaihissalam. Adapun tentang ciri-ciri hari kiamat tidak dibahas, kita akan bahas nanti di tempatnya ya. Di tempatnya, di dalam bab yang khusus kita akan bahas nanti di Bukhari ini. Sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan kita akan menyisakan beberapa pertanyaan ya. Silakan pertanyaan ya, antum tidak mesti dengan judul. Pertanyaan apa yang dibutuhkan, silahkan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsira untuk materi yang telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini dari pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang langsung hadir di masjid untuk bisa mengirimkan pertanyaan melalui kertas tertulis. Dan bagi Anda para pemirsa Media Gema Islam TV serta pemirsa Wesal TV, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan SMS di nomor 0811-227-1600. Kami ulangi, di layanan SMS di nomor 0811-227-1600. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yanto di Tasikmalaya Ustaz. Mau bertanya, Ustaz bagaimana cara bertaubat karena saya sering menyakiti orang tua? Bagaimana cara bertaubat? Ya karena mungkin seseorang pernah menyakiti orang tuanya. Ya sudah, barang tentu apabila orang itu berbuat dosa atau berbuat dolim dengan sesama manusia, maka hendaklah istihlal. Istihlal itu meminta untuk dimaafkan, meminta untuk penghalalan. Nah, sebarang tentu jika seseorang itu berbuat dosa kepada orang tuanya, maka dia harus meminta maaf kepada orang tuanya. Meminta maaf kepada orang tuanya. Nah, setelah itu barulah poin penting, setiap orang yang melakukan dosa, maka seyogyanya dia menyertakan dengan, artinya istighfarnya disertakan dengan amal soleh. Kalau kepada orang tua tentunya lakukanlah kebaikan-kebaikan setelah sekarang meminta maaf, setelah sekarang bertaubat kepada Allah ya. Jadi lakukan kebaikan, banyakkan sholat sunnah, banyakkan sedekah apabila memiliki harta, banyakkan kebaikan-kebaikan. Kan dalam hadis ada wattabi as-sayyata al-hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka dengan sendirinya akan menghapus dosanya. Wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dari penanya kita di Tasikmalaya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ibu saya kerja di tempat yang terdapat riba di sana, sedangkan ayah saya PNS Ustaz. Bagaimana status nafkah kepada saya? Saya masih 16 tahun dan sangat membutuhkan nafkah dari orang tua. pemberian dari seseorang yang sumber nafkahnya atau sumber hartanya dari yang haram. Ya. Jika harta itu adalah merupakan milik orang lain, seperti harta curian atau harta korupsi yang semakna, maka jelas haram bagi kita atau siapa saja bagi anaknya untuk mengambil. Jika diketahui, artinya kalau bapaknya atau seseorang dia pencuri atau hartanya adalah karena korupsi, maka seyogianya bagi kita atau anaknya tidak boleh memakan pemberiannya dan tidak boleh mengambil pemberiannya. Tapi jika harta ibu atau bapaknya adalah diambil dengan cara yang tidak syar'i, ya seperti jual beli yang tidak syar'i, seperti riba, bolehkah bagi pihak ketiga ketika diberi oleh seseorang itu harta, halal enggak bagi dia? Maka pendapat yang rajih, halal bagi dia karena dia dapat dari orang tuanya dengan cara yang halal, walaupun bapaknya mengambilnya atau ibunya dengan cara yang haram. Tetapi tentunya sang anak mesti memberikan satu wejangan kepada orang tuanya agar meninggalkan perkara tersebut. Karena perlu diingat ya, riba itu dosa yang sangat besar. Jadi riba itu dosa yang sangat besar. Ya. Dikatakan min akbari dunub, min kabari dunub, termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan nanti yaumal kiamah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan yang sangat keras ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah memberikan peringatan yang begitu dahsyat ya. Itu pada ayat 275 ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabatu syaitanu minal massi. Sebagian para ulama tafsir ini dimaksudkan nanti di arasatil kiamah. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan berdiri atau mereka tidak akan berjalan dan mereka tidak akan dibangkitkan nanti dari alam kubur ke arasatil kiamah kecuali seperti orang yang kerasukan. Jadi dia akan tertatih-tatih, akan ya dahsyat siksaannya nanti yaumul kiamah. Yaumul kiamah. Oleh sebab itu ya perlu cepat-cepat ya meninggalkannya. Wallahu taala alam. Dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah boleh mengerjakan sholat sunnah ataupun sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid di saat azan berkumandang, Ustaz? Dari hamba Allah. Ya, seyogianya ketika dia masuk dan adzan dikumandangkan, baginya mendengarkan adzan dulu untuk mendapatkan pahala adzan. Ya, karena pahala menjawab adzan dan pahala mendengarkan adzan itu adalah besar. Man sami'an nida'a summa yaqulu misla ma yaqulul muadzin summa yaqulu Allahumma rabbah di dawati tama ila akhirih. halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang dia mendengar adzan dan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, dan dia berdoa setelahnya Allahumma rabbah hadhi da'wah ila akhirih, maka dia layak untuk mendapatkan syafaat nanti yaumal qiyamah. Jadi seyogianya dengarkan dulu adzan, kemudian dia baru sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah. Tapi mungkin pertanyaannya lain ketika hari Jumat. Ya. Ketika hari Jumat. Ketika imam, maaf, ketika muadzin adzan, kita baru masuk ke masjid. Kita baru masuk ke masjid. Mana yang lebih baik? Kita mendengarkan adzan dulu berdiri atau kita langsung sholat? Kenapa? Karena di sini ada dua perintah. Perintah mendengarkan adzan, perintah menjawab adzan, dan perintah mendengarkan khutbahnya imam. Jadi kalau khutbah imam, kalau imam udah khutbah, kita diperintahkan diam. Maka sebagian para ulama ada yang berpendapat, ya, dia sholat ketika adzan supaya dia mampu mendengarkan khutbahnya imam dengan sempurna. Ya. Yang kedua mengatakan, bagi dia menjawab dulu adzan dan setelah itu sholat, dan dengan itu akan dapat dua pahala. Pahala adzan dapat, artinya pahala menjawab adzan dapat, dan pahala mendengarkan imam juga dapat, karena lagi sholat tetap orang akan mampu mendengarkan apa? Perkataan apa? Imam. Artinya khutbahnya apa? Khutbahnya imam. Karena di sisi lain bahwa Nabi Hasalam juga menunjukkan kalau orang itu kesiangan masuk Jumat dan imam telah berkhutbah, maka tidak mengapa tetap dia melakukan sholat qobliyah walaupun imamnya sedang berkhutbah. Wallahu ta'ala a'lam. Khairan katsiran, kembali kami ucapkan kepada Ustaz untuk satu jawaban dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari jamaah di Masjid Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kampus saya ada program beasiswa yang diberikan sebuah yayasan Baitul Mal, tapi di bawah naungan bank konvensional atau ribawi, Ustaz. Bagaimana hukum menerimanya? Tujuannya jika menerima beasiswa tersebut bisa meringankan beban orang tua. Adakah tak termasuk menolong pengembangan bank tersebut? Dan senada, Ustaz, dengan pertanyaan lainnya, dulu saya pernah menang undian motor dari salah satu bank ketika menabung di bank tersebut. Pertanyaannya saya sekarang, saya sudah tidak menabung di bank itu dan motor itu harus bagaimana, Ustaz? Wallahu a'lam ya, apabila beasiswa itu adalah merupakan bagian dari keuntungan bank ribawi, maka seyogianya tidak mengambil gitu. Tapi apabila uang itu adalah berupa uang halal yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu, ya, dan tadi mungkin berkaitan dengan bank, tidak mengapa. Yang jelas harus diketahui dulu sumber uangnya dari mana. Kalau sumber uangnya dari yang halal, ya halal. Kalau sumber uangnya adalah jelas-jelas dari apa? Dari yang itu adalah bagian ribawi, maka seyogianya tidak menjadikannya gitu. Ya, dan kita tentunya bertawakal kepada Allah Ta'ala, ya, dengan mencari yang terbaik dan akan menjadi berkah bagi kita, ya, bagi antum juga yang apa? Yang belajar insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Dari bank dan kita telah menerimanya, Ustaz. Ya, kalau udah mah memadukan salah pun, artinya yang telah lalu udah telah lalu, tinggal istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Alam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Kembali kami ucapkan kepada Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ardi di Aceh, Ustadz, apakah kita boleh hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja dan tidak puasa sunnah atau tasuah di 9 Muharram pada bulan Muharram ini, Ustadz? Iya, apakah boleh bagi kita hanya tanggal 10-nya saja? Boleh, ya, boleh. Jadi kita boleh tiga cara tadi, boleh hanya tanggal 10-nya, boleh disertai 9 dan 10 dan itu afdal. Dan juga wallahu alam boleh melakukannya 3 hari yaitu 9, 10, 11 dan tentunya itu lebih afdal wallahu taala alam. Untuk satu jawaban kembali. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Ustaz, dari Muhammad Ical di Jayapura. Ustaz, ana punya pertanyaan, apakah hukumnya jika kita menggunakan ijazah orang lain untuk menuntut ilmu? Dan jika kelak ada pekerjaan yang kita dapat setelah lulus, bagaimana status gajinya, Ustaz? Halal atau tidak? Iya. Jika seseorang menggunakan ijazah orang lain, ya, untuk sekolah, yaitu berarti di sini melakukan penipuan, maka jelas ini termasuk dosa. Ya, dan bukan sekedar dosa kecil, dosa besar ya. Karena ini melakukan pendustaan ya. Jadi menjadikan kedustaan bagi dia. Jadi bagi dia. Nah, jika seseorang sekarang umpamanya ya umpamanya ijazah SMA-nya dapat nyatut gitu ya. Tapi dia udah S3 sekarang. Ya, S3 S2 apa? S1, S2, S3-nya mungkin ijazahnya asli ya, dia belajar. Wallahu taala alam bagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari atas yang telah lalu ya. Dan seyogianya bagi dia untuk kerja tidak menggunakan ijazah. Tapi gunakanlah skill yang dia miliki, wallahu alam ya. Jadi supaya tidak lepas dari dosa dia, hendaklah dia bekerja tidak menggunakan, melamar tidak menggunakan apa? Ijazah gitu. Jadi melamar tidak menggunakan apa? Ijazah ya. Jadi mudah-mudahan akan lebih aslah bagi dia, akan lebih selamat ya. Dan insyaallah ya orang bekerja ya, terutama mungkin kalau dia udah punya keahlian, kemampuan, maka orang juga akan memberikan kepercayaan atas kemampuan, bukan atas apa? Ijazahnya gitu ya. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Samin di Gunung Sahilan. Ustaz mau tanya, ketika seseorang melakukan akikah tetapi melakukannya pada hari kelima, Ustaz, apakah akikahnya diterima? Demikian, terima kasih atas jawabannya. Walau taklah jika melakukan akikah pada hari kelima, maka tidak dianggap sah, wallahu alam. Karena sunnahnya adalah disembeli pada hari ketujuh. Adapun apabila dia melakukannya lebih dari hari ketujuh, seperti hari ke-14 atau 21, maka tidak mengapa, insyaallah. Ya. Jadi tidak mengapa, insyaallah. Sebab nasnya jelas ya, tudbahu yaumusabihi, yaitu disembeli pada hari yang ketujuhnya ya, jadi hari yang ketujuhnya, wallahu taala alam. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Zaidah di Kejajar Wonosobo, Jawa Tengah. Ustaz, saya mau bertanya, jikalau istri menyuruh sholat suami berkali-kali tetapi tidak sholat, Ustaz, dan sampai istri marah-marah, berdosakah, Ustaz? Cukup sekian, terima kasih. Iya. Memberikan peringatan kepada suami atau suami kepada istri berkaitan dengan hukum-hukum Allah, suatu yang wajib ya. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi fa in lam yastati fabilisani Fa ilam yastati fa qalbi fadzalika dzaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, dari hadis ini menunjukkan, jika seorang suami melihat istrinya tidak sholat, atau seorang istri melihat suaminya tidak sholat, maka wajib atas salah seorang di antara keduanya untuk mengingkari suaminya. Wajib ya, mengingkari suaminya. Ya. Hanya saja, sudah barang tentu, dalam pengingkaran dan penegakan hujjah nasihat, ya, perlu dengan kaidah-kaidah yang baik. Artinya dari sisi melakukannya dengan lemah lembut, tepat, dan ya adab-adab yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya di situ. Tapi dari sisi yang lain juga tidak mengapa seseorang menunjukkan marah. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat juga meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah hal yang berkaitan dengan dirinya gitu. Jadi kalau orang melanggar hak dirinya, Nabi sallallahu tidak marah gitu. Tapi jika orang itu mereka melanggar hak Allah dan meremehkan hak Allah, maka Nabi sallallahu menunjukkan marahnya. Saya akan akhiri tentunya dari pertanyaan ini dengan 3 contohnya. Contoh yang pertama, ketika Nabi SAW datang ke Taif berdakwah. Ternyata orang-orang Taif yang diharapkan menerima ajakannya, mereka melemparinya. Sampai gigi taring Nabi SAW itu rontok, berdarah beliau. Ketika malaikat yang menjaga gunung di sana berkata, wahai Muhammad, maukah aku tenggelamkan, katanya, ini orang Taif dengan salah satu gunung ini? Maka Nabi SAW berkata, tidak, katanya. Aku berharap dari mereka itu nanti muncul dari sulbi-sulbi ibu mereka yang menerima Islam. Jadi Nabi SAW udah mendoakan orang masuk Islam masih dianggap di sulbi-sulbi ibunya. Jadi beliau memaafkan kalau itu berkaitan dengan hak pribadi. Tapi ketika hukum Allah dan syariat itu disepelekan, contohnya, sini ada 2 hadis ya, sehingga 3 ya tadi. Hadis yang pertama, Nabi SAW melihat orang yang safnya itu tidak rapi gitu. Jadi menonjol ke depan seorang. Tapi Nabi SAW juga itu begitu beradab dan dengan cara yang hikmah. Beliau tidak mengatakan, hei, jangan seperti dia tuh, safnya tidak benar, enggak begitu ya. Tapi beliau langsung saja, latusawuna sufufakum aw liyukhalifanallahu baina qulubikum. Nabi SAW tidak nunjuk seseorang dan tidak memarahi itu gitu. Tapi Nabi SAW dengan suara yang lantang mengatakan, kalian benar-benar meluruskan saf kalian atau diancam nanti akan bercerai-berai hati kalian. Nah, ini kan ekspresi marah gitu. Karena hukum Allah dilanggar gitu. Ya. Itu jelas ya. Yang kedua, ini mungkin lebih dari tadi. Nabi SAW melihat ada dahak di masjid. Masjid ini wajib dijaga dari najis dan kotoran. Ra'a Nabi SAW nukhamatan alal jidar patalawana wajhuhu fahakkahu biyadihi, katanya. Nabi SAW melihat ada dahak ada di dinding, maka para sahabat melihat wajahnya berubah marah gitu, lalu beliau membersihkan dengan tangannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para bapak yang saya hormati, boleh orang mengekspresikan marah ya ketika dia ngasih nasihat, tapi harus pada tempatnya dan harus tepat gitu. Harus tepat. Seperti pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berdosa kalau suami mengekspresikan marah kepada istrinya dan istri kepada suami dalam hal berkaitan dengan hak Allah ya. Tapi tentunya dengan tingkatan-tingkatan yang wajib ditempuh sebelumnya. Wallahu taala alam. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini berkaitan dengan hadis sahih Bukhari. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.